Angin datang kasih kabar, dia bilang sesusah nang deng dia di sana. Malam datang sing bawa bintang, tanda hujan turun sing suara. Ing barat hati bet bajalan, tong carita sesuatu nangan. Air mata jatuh di dermaga tanpa kata tak bisa. Ombak su bawa jauh jauh jauh, tapi non layang putar balik. Peta penggayang jauh jauh jauh, pukul beta tak balik. Ini nona punya mau mau mau, mar bikin katong dua tak bele. Dong datang kasih tahu tahu tahu, kalau nasu ada yang kele. Video calling ale cerita ni sing parlente. Menangis marah jumpa dede, tunggu beta balik. Keringat yang jatuh sini sana, sing tahu beta susah. Ingin nantar cerita ganti rindu dan luka. Deng barat hati bet bajalan, dong cerita sesuatu nangan. Air mata jatuh di dermaga tanpa kata tak bisa. Ombak su bawa jauh jauh jauh, tapi non layang putar balik. Peta penggayung jauh jauh jauh, harus pukul beta tak balik. Punya mau mau mau, mar bikin gatung gua tak pele. Dong datang kasih tahu tahu tahu, kalau nasu ada yang kele. Ombak su bawa jauh jauh jauh, tapi nona yang putar bele. Peta penggayung jauh jauh jauh, harus pukul beta tak balik. Ini nona punya mau mau mau, par bikin katong bata pele. Dong datang kasih tahu.